sedikit tambahan. Hari ini kita ada buat live streaming. Jadi tapi kita akan bagi dia punya address. Nanti kita akan bagi dia punya address dan siapa yang boleh apa boleh sampaikan kepada kawan-kawan yang mana tidak dapat hadir pada hari ini. Jadi itu saja. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أسيح بعد الأخ حسيني الرسيدن القصة فوكاس apa nama fokus aspirasi sejahtera tuan-tuan puan-puan saudara-saudara saudara-saudari adik sekalian hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab kita yang seterusnya iaitu kitab yang bertajuk Al-Hayah Al-Barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, yang disusun oleh Syekh Khalid Ibn Abdul Rahman Al-Syaih. Bukan Syiah, Syaih. Syaih. Silap. Kalau nak ikut kita asalnya, saya pilih kitab ni yang ada depan saya ni, di tangan saya ni. Kitab Ad-Darul Akhirah Al-Mautu Fawailul Ahkam, itu berkaitan dengan hari akhirat, mati, faedah-faedah dan hukum hakam yang berkaitan tentang oleh Syekh Nida Abu Ahmad. Cuma kitab ni dia saiz dia agak besar sedikit dengan dia punya perbincangan dia begitu meluas tentang soal kematian yang agak mustahil untuk kita tamatkan dalam tempoh ataupun masa satu hari pagi ni petang. Jadi kemudian saya cek-cek, cuba cari lagi, terjumpalah kitab yang kita nak baca pada petang ni, yang saya kira dia seolah-olah seperti khulasah ataupun ringkasan daripada kitab yang sebelum ni. Tu kemarin saya beritahu mereka saya tukar kitab di Popening. tapi saya tak bagi pun kitab ni dekat mereka ni sebab saya cuba baca. Tapi saya tengok yang apa yang kita ada pada pagi ini adalah satu ringkasan. Sebab kalau kita nak pergi kepada pendetilan, diskusi, debat, perbincangan para ulama tentang soal roh, soal apa ni, kehidupan-kehidupan di akhirat, perbincangan secara ilmiah, dia tulis semua dalam. Jadi panjang. Jadi lebih baik saya baca di sini dan kita buat satu conclusion, ringkasan sahaja tentang apa yang ada dalam kitab yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kitab pasal kematian banyak semua. Semua sangat banyak. Antara yang popular, tulisan Al-Imam Al-Qurtubi, Tazkirah. Itu yang popular. Dan juga kitab yang disandarkan ataupun yang ditulis, disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, iaitu kitab Ar-Ruh. Cuma kitab Ar-Ruh ni ada banyak perbincangan ahli ilmu dan ulama tentang riwayat-riwayat dan kisah-kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada beberapa perbincangan topik isu yang kontroversi. Namun ada manfaat besar pada kitab tersebut yang juga kita nukilkan, yang dinukilkan oleh Syekh Khalid Ibn Abdul Rahman Asy-Syaikh di dalam tulisan beliau Al-Hayat Al-Barzakhiyah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kitab kita ni tajuk dia Al-Hayat Al-Barzakhiyah. Kehidupan alam barzakh. Bila sebut al-barzakh, tuan-tuan dan puan sekalian, al-barzakh ni kalau kita lihat kata asalnya dalam bahasa Arab, barzakha. Barzakha ni maknanya ia merujuk kepada al-hajiz baina syai'ain, iaitu orang kata apa? Al-hajiz, dinding antara dua perkara. Itu maksud asal dalam bahasa Arab. Jadi dalam konteks alam barzakh yang kita faham dari perspektif akidah Islam, tuan-tuan dan puan-puan, barzakh merujuk pada ma baina dunya wal akhirah min waqtil maut ila al ba'th, iaitu sesuatu yang berada di antara dunia dan akhirat, antara dunia dan akhirat, daripada waktu mula mati hingga hari dibangkitkan. Maknanya dalam tempoh hari mula mati hingga dibangkitkan, alam tu dibagi alam al-barzakh. Itu kita faham. So perbincangan kita ni tertumpu kepada situasi tersebut. Maknanya bermula daripada sakarat, diambil nyawa. Hari ni kita tak bincang hukum nak urus jenazah bagaimana, tak. Tuan-tuan dan puan-puan, hayat tu itu topik lain. Ini kita bincang daripada situasi keadaan dia ketika mana ruh dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat maut, sehingga dia di alam kubur. Sehingga dia berhadapan dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Yang mana kita akan bahaskan apa itu fitnah kubur, yang Nabi SAW minta agar kita dijauhkan daripada itu. Tuan-tuan, dan beberapa riwayat banyak fokus kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan daripada hadis-hadis Nabi SAW, dan hadis-hadis tentangnya agak panjang, jenis 20 surat, 30 surat hadis-hadis pasal alam barzakh, hayat di akhirat, di alam barzakh. Wallahu a'lam. Kemudian kita buka mukaddimah pengarang kita, iaitu Syekh Khalid Ibn Abdul Rahman Asy-Syaikh. Beliau bukanlah seorang tokoh ulama yang popular. Beliau di kalangan sekarang baru nama beliau banyak, beliau banyak menulis, banyak memanfaatkan tulisan-tulisan daripada tokoh-tokoh ilmuan. Saya lihat beliau banyak merujuk juga kepada tulisan-tulisan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Beliau juga seorang tokoh yang yang baru naik namanya di Saudi. Ada pro and contra dia. Tapi tuan-tuan dan puan, insya-Allah beliau merupakan salah seorang daripada ilmuan ataupun da'i yang menyeru kepada akidah salaf, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimah muka surat pertama dia. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مباحث تتعلق بمسألة عذاب القبر ونعيمه، وبعض المسائل المتصلة بالحياة البرزخية. كنت قد أعددتها ضمن حلقات برنامج الدار الآخرة، مشاهد وعظات التي أعده وأقدمه من خلال إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. Ya, bagi ini adalah perbincangan-perbincangan yang berkaitan tentang azab kubur dan juga na'im, kebaikannya, nikmat-nikmat di dalamnya. Azab lawannya nikmat. Okay. Dan juga sebagai masalah-masalah yang bersangkut paut dengan kehidupan alam barzakh, yang mana aku susun bersesuaian dengan halaqah berkaitan dengan ad-darul akhirah, hari akhirat, masyahid, wa'idhat, peristiwa-peristiwa yang berlaku di sana, yang mana aku susun dan aku bentangkan di stesen radio Idha'atul Quran Al-Karim. Kalau Idha'atul Quran Al-Karim ni, kalau di Saudi memang popular lah. Dia kalau macam kita kat Malaysia ni, IKIM. Tapi Idha'atul Quran Al-Karim ni, kita tak dengar lagu-lagu tu. Idha'atul Quran Al-Karim ni, kita dengar Al-Quran dan juga perbincangan-perbincangan ilmu. Ha? Sama ada fatwa, sama ada kuliah-kuliah dan sebagainya. Jadi Syekh Khalid bin Abdul Rahman Al-Syayah ni, dia antara yang membentang, pembentang ataupun ustaz yang mengajak dalam radio Idha'atul Quran Al-Karim Saudi. Dan dia kata di sini, وَلِطَلَبِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ نُشِرَ مَا قَدَّمْتُهُ عِبْرَ الْإِذَاعَةِ فَقَدْ لَبَّيْتُ طَلَبَهُمْ وَاخْتَرْتُ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ أَلَّتِي بَيْنَ يَدَيْكِ مِنْ بَيْنَ عَدَدٍ مِنَ الْمَبَاحِثِ الْأُخْرَى لِمَا أَرْجُوهُ فِيهَا مِنْ مَوْعِظَةِ الْقُلُوبِ وَتَذْكِيرِ النُّفُوسِ بِمَعَادِهَا لِبَارِئِهَا جَلَّ وَعَلَا. Yang mana aku, tujuan aku tulis ataupun tujuan aku susun balik kitab ni, kitab kecil ini, kerana ada permintaan sebahagian daripada ahli ilmu dan orang yang baik akan minta supaya dikeluarkan, dicetak apa yang telah aku bentangkan di dalam radio, dan aku menjawab permintaan mereka, maka aku pilih topik ini. Topik ini yang berada di tangan kita semua ni, okay? Yang aku susun daripada topik-topik yang lain. Ada banyak topik yang bentang tentang adabul akhirah, tapi antaranya adalah berkaitan dengan al-hayah al-barzakhiyah, di alam barzakh. Bab akhirat ni banyak, okay? Dia ada bab kiamat, kiamat kecil, kiamat besar, kiamat yang pertengahan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi dia bentang kepada kita, yang dipilih ni adalah berkaitan dengan alam barzakh. Okey. Dan kemudian dia kata, yang mana aku nak, tujuan aku buat ni, tujuan aku sebarkan, keluarkan dan cetak dia, supaya untuk memberikan peringatan kepada hati, kepada jiwa, tentang kemana kita kembali suatu hari. Sebelum kita dibangkitkan, kemana kita pergi? Tujuan kehidupan kita. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan bahaskan perkara tersebut. Sebab ruh apabila dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut oleh malakul maut, malaikat maut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ruh orang yang beriman dan ruh orang yang kufur pun, kedua-duanya akan diangkat ke langit. Walaupun ruh orang yang kufur ini, dia akan dihalang, diskat dan disifatkan dengan pelbagai sifat yang akan kita bahaskan nanti. Nah, tapi ruh, bagi ruh orang yang beriman, dia diangkat ke langit, dia akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia masuk dari sini, yang mana mengingatkan jiwa tentang tempat yang akan kita kembali suatu hari nanti, iaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hiya munasabatu aidan li anna takuna mawdu'at li khutab al-jum'ah wal qira'ah minha fi ba'd al-majalis. Dan boleh juga digunakan topik ini untuk khutbah Jumaat, baca dalam majlis-majlis ilmu. Wallahu as'al at-tawfiq was-sadad wal-amn yawm al-faza' al-akbar wa an yashmal bidhalik walidayhi wa dhurriyyati wa ikhwani wa ikhwati min al-muslimin wal-muslimat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa katab Khalid bin Abdul Rahman bin Hamad al-Syayah, Riyadh. Itu di tahun 1419 Hijrah. Dan dia Allah 1437 Hijrah. So, dah berapa tahun lah? Hampir 20, dekat hampir 20 tahun ni. 28 tahun ni. 28 tahun. Baik, seterusnya. Mula dulu. Tajuk pertama. Rihlatul ruh al-mu'minah baina as-samaa'i wal-ardh. Rihlah, perjalanan ruh orang yang beriman antara langit dan bumi. Tentang apa maksudnya? Jadi di sini, tahta hadzal 'inwan nasta'ridu hadithan syarifan min ahadith Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa fihi wasfun daqiqun للحظات الأخيرة من حياة الإنسان ثم بيان للرحلة الكبرى للروح بين السماء والأرض حتى تصير لمستقرها في العذاب أو في النعيم. نسأل الله الكريم من فضله والعافية من أسباب سخطه وأليم عقابه. Maksudnya, di bawah topik ini kami bentangkan hadis Nabi SAW di antara hadis-hadis Nabi, hadis daripada hadis-hadis Nabi yang banyak, dan di dalamnya ada sifat-sifat yang jelas, yang begitu terperinci tentang keadaan terakhir daripada hayat kehidupan manusia. Mana bagaimana keadaan terakhir sebelum dia nak menghembuskan nafas terakhir, bagaimana keadaan tersebut. Okey? Dan kemudian penjelasan tentang rihlah al-kubra, satu perjalanan yang cukup besar bagi ruh di antara langit dan bumi sehingga dia akan kembali dia akan kembali balik, sebab dia naik ke atas, dia akan kembali balik ke kubur dia, sama ada dia akan berhadapan dengan azab kubur ataupun dia akan berhadapan dengan nikmat di kubur. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian kami mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia, daripada kebaikan-kebaikannya dan juga pengampunan-pengampunannya daripada sebarang perkara-perkara yang dimurkainya dan perkara-perkara yang menyakiti kita akibat daripada azab yang ditimpakan. Alhamdulillah. Kita minta doa semua. وهذا الوصف الذي نحن بصدده ينتظم ويشمل جميع أرواح المكلفين من العباد المؤمنين والكافرين المتقين والفاسقين وها هو الوصف نسوقه للتو بطوله وبمجموع ألفاظه ورواياته. Dan sifat ini yang mana yang akan kita bahaskan ini, ia merangkumi seluruh ruh-ruh manusia yang dipertanggungjawabkan oleh Allah sebagai hamba, sama ada orang yang beriman ataupun orang yang kufur. Sebab orang yang kufur pun kita kena dia mukallaf. Tuan-tuan, kita kena ingat mukallaf ni bukan orang Islam, bukan orang Islam mukallaf. Nama kata manusia yang cukup akal dan sihat akal dan baligh, dia adalah mukallaf. Dia bebas daripada sifat-sifat yang kurang, seperti dia tak sakit, dia sihat apa semua, dia mukallaf. Asalnya dia wajib sembahyang, tapi dia kufur, dia tolak, dia tak sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okay? So, sama ada orang beriman ataupun orang kufur, muttaqin, sama ada orang itu bertakwa ataupun orang itu fasik. Dan wahab wal wasf, dan ini juga merupakan sifat yang mana kami nyatakan di sini secara panjang lebar dengan bimajmu'i alfadhihi wa riwayatihi. Sebab apa maksud majmu' alfadh wa riwayat ni? Sebab hadis ni, tuan-tuan, dia bukan ada dalam satu kitab saja. Dia ada dalam beberapa kitab. Ada dalam Bukhari ada sikit, Muslim ada sikit, ada Abu Dawud ada sikit, ada Tirmizi ada sikit, ada Ibnu Majah ada sikit. Jadi penulis ni dia gabungkan lafaz-lafaz. Dia cuba kompres supaya mudah. Kita sekarang kita nak pergi sana sikit, sini sikit, sini sikit tak. Dia cuba gabung dan dia kompres kan. Sebab tu kalau baca teks ni, kata hadis ni dari Ahmad. Tapi cek dalam Musnad Ahmad tak ada lafaz ni pun. Asal hadis ada dalam riwayat Ahmad, tapi dia ada tambahan diambil daripada lafaz-lafaz dan riwayat yang lain. Dan ini adalah salah satu kaedah cara untuk kita faham hadis Nabi. Itu kita tak boleh ambil petik hadis Nabi, aku suka, sebab kita kena himpun majmu' turuk. Majmu' dia punya keseluruhan lafaz-lafaz dia, baru kita boleh dapat buat satu kesimpulan terhadap teks hadis tersebut. Kalau tak, tak boleh buat. Tak boleh. Tuan-tuan apa sini? Jadi dia bawa hadis. Sebenarnya hadis induk berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan ruh, rihlah perjalanan ruh ke langit dan pulang balik ke kuburnya. Hadis yang paling top adalah hadis Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Hadis Barra ibn Azib. Apa lafaz hadisnya? Okey. Ini saya kita baca ni nak. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه لابن براء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. Kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah lelaki daripada Ansar. فانتهينا الى القبر. Maka kami berhenti sampai kat kubur. Okey, sampai kat kubur. ولما يلحد, dan apabila dia dikebumikan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Wa jalasna hawlahu, dan kami duduk di sekeliling Nabi. Wa ka'anna ala ru'usina tayr, seperti mana di atas kepala kami ini ada burung. Wa fi yadihi 'umdun yamkutu fil ard, dan di tangan Nabi SAW ada kayu macam tongkat, macam yang kut fil ard. Tentang macam lah orang macam kita lah, kita macam kadang ada pen, di tangan kita ada pen, tak tulis pun tapi macam duk fikir. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW ada kayu di hujung tangan itu, dia pegang tangan dia kayu macam tongkat. Nabi duk macam duk cucuk-cucuk dekat tanah, seolah-olah Nabi memikirkan sesuatu. Okey. Kemudian dia kata di sini, faja'ala yanzuru ila sama' wa yanzuru ila al-ard. Saat Nabi tengok kat langit, itu Nabi tengok dekat tanah. Tengok langit, tengok tanah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhru. Saat Nabi angkat mata pandangan Nabi, saat Nabi tunduk mata pandangan Nabi. Salatan. Ada lebih kurang tiga kali Nabi ulang hal yang sama. Faqal, kemudian Nabi bersabda, Ista'idhu billah min azabil qabr marratain aw thalathah. Hendaklah kamu mohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nabi ulang dua hingga tiga kali. Kemudian Nabi kata lagi, faqal, thumma qal, Nabi bersabda lagi, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr thalathah. Ya Allah Tuhanku, jauhkan aku daripada azab kubur. Tiga kali Nabi ulang. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda lagi, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' baydul wujuh. Ini baru start masuk cerita apa yang Nabi nak sampaikan. Okey, iaitu sesungguhnya seseorang hamba mukmin itu apabila dia di penghujung pemutus antara dunia dan akhiratnya, yang dia nak pikat dalam barzakh. Okey, turunlah malaikat daripada langit. Baydul wujuh, putih wajahnya. Ka'anna wujuhahum syams, wajah mereka ni seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama-sama mereka yang mereka bawa kapan daripada kapan, kapan daripada syurga. Wa hanutun min hanutil jannah, hanut ni wangi-wangiannya. Ha? Ada ulama bahaskan ini termasuk kafur, ini termasuk daun-daun bidara, apa saja bentuk jenis wangian. Okey, tapi ini hanut, ini wangian-wangian yang mai daripada syurga. Kain kapannya, kain kapan yang mai daripada syurga. Baik. Hatta pasal seterusnya, yajlisu minhu maddal basar, sehingga dia duduk. Bila malaikat ni duduk ni, besarnya malaikat yang mai ni, yang bawa kain kapan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan malaikat mulut ni dia. Ini malaikat yang bawa kain kapan dan bawa wangian daripada syurga. Okey. Besar dia sehingga jauh mata memandang. Besar. Oh, benda ni tak enak kayaan. Benda ni tak ada rakyat. Benda ni alam lain. Saat lagi kita akan bahas ni alam lain. Dia alam lain, cerita lain. Tuan-tuan dan puan-puan, thumma yaji'u malakul maut, kemudian malaikat maut datang. Hatta yajlisu inda ra'sihi, kemudian sehingga malaikat maut ini duduk di hujung kepala dia. Di kepala, di hujung kepala dia. Sebab tu dalam hadis-hadis yang sahih seperti ini, tak disebut nama malaikat maut tu Izrail, tak. Itu riwayat Israiliyat. Itu kita ada mengaji dan kita dah tahu. Yang disebut hanya malakul maut, malaikat maut yang mencabut nyawa. Fayaqul, maka malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain disebut al-mutmainnah. Okey. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Qala, kemudian Nabi bersabda, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fihi siqa. Okey, maka keluarlah ruh itu, keluarlah jiwa itu seperti mana mengalirnya qatrah ni dia macam titisan dan air yang keluar daripada as-siqa ni, bekas tu hayat. Dia panggil apa tu? Hayat lamanya tu. Ni yang apa? Labu. Labu. Macam labu. FC Sekok ni. Kan orang dulu mana ada lejak lalu kita, teko lalu kita. Ha? Dia pun macam pakai labu tu kan, macam labu tu ya. Air, titisan air yang keluar daripada bekas seperti itu. Nak bagi ruh keluar, nyawa itu keluar. Okey. Kemudian disebut lagi, dia kata fayak khulah, maka malaikat mau peganglah, ambillah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ardh, sehingga bila keluar roh ada semua malaikat di langit dan di bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, malaikat ni banyak sikit. Malaikat ni banyak ramai. Bayangkan yang masuk setiap hari 70 ribu masuk di Baitul Ma'mur, dan ia takkan kembali ke situ lagi lah. Maknanya apa? Tiap hari 70 ribu baru 70 ribu, dan takkan kembali ke situ. Bukan takkan keluar, bila masuk dia takkan balik dari situ. Setiap hari baru masuk. Setiap malaikat yang berada antara langit dan bumi ini akan mendoakan. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, wa kullu malakin fis sama, dan setiap malaikat di langit, wa futihat lahu abwabus sama, dan dibuka semua pintu-pintu langit, laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an ya'rija bi yad'una Allah an yu'rija bi ruhihi min qibalihi. Tidaklah ada seorang pun malaikat dari yang penjaga pintu langit ini melainkan mereka akan berdoa memohon kepada Allah supaya roh ini melalui pintu-pintu mereka. Semua berebut minta. Tuan-tuan dan puan-puan, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan. Bila dia ambil roh tadi, nyawa tadi ni, dia tak tinggal walaupun sekelip mata. Maknanya lebih laju daripada sekelip mata, cepat-cepat dia balut dengan kafan yang dibawa daripada syurga, dan juga wangian yang dibawa daripada syurga. Wa fi dhalikal hanut, hanut wangian tadi. Fadhalika qawluhu ta'ala, dan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Maksudnya di sini kita di sini kalau tengok ayat yang terpenuh dalam surah Al-An'am tu, yang kata wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal malaikat yang menjaga menulis segala amalan yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang daripada kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, yakni para malaikat, sedang mereka pula malaikat itu tidak langsung cuai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Clear? Maknanya malaikat dia tunaikan peranan dan tanggungjawabnya. Okey. Kemudian wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin. Misk. Ha? Dan keluar daripadanya seperti sebaik-baik nafkhati miskin ni. Nafkah ni tiupan ataupun apa dia panggil? Hembusan. Hembusan wangi-wangian yang paling wangi, atyab, yang paling wangi ala wajhil ardh, di atas muka bumi. Qala, kemudian Nabi bersabda lagi, fayas'uduna biha fala yamurruna, yakni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruh tayyib. Kata di sini, Nabi kata di sini, maka dinaiklah, dibawalah dia ke langit, dan tidaklah dia lalu, malaikat bersama dengan ruh tersebut lalu ala al-malak. Malak ni dia merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang ramai. Malak ni malak daripada kalangan malaikat, kumpulan yang ramai daripada kalangan malaikat. Malaikat mereka akan berkata, apa ni, siapa ni ruh yang cukup baik, At-Tayyib. Kemudian fayaqulun, maka mereka pun mula berkata sesama mereka, fulan ibn fulan, nama dia fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan sebaik-baik nama yang mana mereka menamakannya di atas muka bumi. Maknanya dua makna kat sini. Satu, nama dia tu nama yang baik. Lepas tu nak bagi nama ni, bagi nama yang baik-baik dah. Ha? Sebab akan dipanggil di akhirat nanti, orang akan menyebut fulan bin fulan dengan nama-nama yang cukup baik dan terbaik. Okay? Lepas tu kita kadang-kadang buah nama ni, kadang-kadang dia kita lebih syok daripada memikirkan nama apa yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Tak salah pun buah nama pun. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi bila kita buah nama ni, kita fikirkan perkara-perkara tersebut. Sebab ia akan dipanggil suatu hari nanti. Tuan-tuan, satu lagi yang merujuk juga kepada perkataan-perkataan dan pujian-pujian yang baik. Ha? Perkataan-perkataan yang baik yang disebut tentang orang yang mati ni, roh yang baik. Kemudian disebut lagi, fayaqulun. Maka mereka berkata, fulan bin fulan. Okey, saya baca dah tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sehingga dia melepak sampai ke langit dunia. Okey. Fayastaftihuna lahu. Fayastaftihuna lah. Maka dibukakan baginya, dia minta untuk buka pintu-pintu langit, pintu langit dunia. Fayuftahu lahu. Maka dibuka bagi mereka, yakni malaikat dan juga roh tadi ni. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Maka tersebar, tersebar berita tentang kedatangan ruh yang baik ini, ha, daripada kalangan makhluk-makhluk, ha, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya benda tu jadi satu perbincangan dan perbualan di langit sana. Tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan dan perbualan di langit sana tentang kedatangan dan ketibaan ruh yang baik. Kemudian disebut lagi oleh Nabi SAW, ila sama'i allati taliya, sampai kepada langit yang seterusnya. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai kepada langit yang ketujuh. Fayaqulu Allah 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala firman, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin, tulislah, ha, kitab tentang hamba-Ku ini di dalam 'illiyyin. Ha, 'illiyyin ini yakni kitab yang daftar, atau disebut oleh para ahli ilmu daftar lil mukmin, ha, iaitu kitab, bukan kitab kita ni, maknanya indeks ataupun kitab bagi orang-orang yang beriman di situ, tulis masukkan dalam register dekat situ, ha, yang mana dibawa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah bahawa dalam surah Al-Mutaffifin, ha, Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Ha? Pada ayat yang ke-19 hingga ke-21. Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui apa 'illiyyin itu? Bagaimana engkau nak tahu apa itu 'illiyyin? Disebut, ia adalah simpanan kitab cacatan yang jelas lagi nyata. Kitabun marqum. Maknanya bila kata yang jelas dan nyata ni, dia tak ada kurang, dia tak ada tambah, dia tak ada topak, tak ada. Dia seperti mana yang kita buat di atas muka bumi ini, kecil, besar, semua yang diukirkan. Ha, berbalik pada surah Al-Zalzalah yang selalu kita baca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Buat baik sebesar zarah dilihat, diketahui, dan buat jahat walaupun sebesar zarah dilihat, diketahui Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tertera dan tertulis. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, fayuktab kitabuhu fi 'illiyyin, maka ditulis kitabnya itu di dalam 'illiyyin, ha, iaitu indeks ataupun buku register untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma yuqal, boleh dikatakan kepada u'iduhu ila al-ard, a'iduhu, nama a'iduhu ila al-ard, kembalikan dia ke bumi. فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ. Ha? Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji dengan mereka, mengembalikan mereka kepada apa yang telah aku ciptakan mereka darinya. Pasal apa? Pasal tanah manusia asal mencipta daripada tanah. Jadi kembali balik kepada tempat. Baik. Okey. Wa fiha u'idu, dan kepadanya aku kembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripadanya juga nanti akan kubangkitkan. Tentera Mesir. Okey. Kemudian pasal yang kelima, qala. Kemudian malaikat berkata, Nabi SAW bersabda, fayuraddu ilal ard, dan dikembalikan ruh tersebut ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan dikembalikan ruhnya pada jasadnya. Qala. Kemudian Nabi bersabda, fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallaw anhu mudbiri. Dan dia mendengar khafqa ni maksudnya bunyi tapak kasut. Ni'al ni kasut. Bunyi tapak kasut macam orang kalau kita dengar orang nak main bunyi syuk syuk syuk syuk ni bunyi orang jalan kan. Okey. Dia mendengar bunyi tapak kasut tu seolah-olah bunyi tapak kasut, bunyi tapak kaki ni malaikat yang bawa dia tadi ni pergi ke langit, hantar dia balik dekat bumi, roh dia kepada jasad dia balik, dia pergi meninggalkan dia. Daripada situ lah. Raja daripada dah buat naik, register dia dekat Aliyin. Tuan-tuan maksudkan, dia balik, dia hantar lah. Okay, kemudian baru main sisi-sisi soal jawab. Fitnatul qabr. Okay. Fayatihi malakan. Yang ini dinamakan sebagai dalam riwayat yang disebut sebagai mungkar dan nakir. Fayatihi malakan syadid al-intihar. Fayantahiran. Tuan-tuan, maka datanglah kepada dia dua orang malaikat. Syadidu al-intihar. Al-intihar ni sifat dia ganas. Sebab tu dia panggil fitnah al-qabr. Fitnah kubur. Ujian. Ketes dia. Di alam barzah. Di alam kubur. Datang dua orang malaikat yang sifatnya keras. Suara keras. Tinggi macam nak marah. Fayantahirani. Maka mereka berdua. Ni sifat dia. Sifat keras ni. Wayujlisanihi. Penduduk dekat dia. Fayakulanala. Maka mereka berdua berkata kepada dia. Pada jasad dan ruh dan jasad tadi ni, man rabbuk, siapa Tuhan? Fayaqul, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulana, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, dini Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulana, mereka berkata lagi, ma hadar rajulu alladhi bu'idha fikum, siapa lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, inilah Rasulullah SAW. Fayaqulanalah, dikatakan lagi kepada dia, wama amaluka. Okay. Dalam riwayat ni, dalam teks ni, penulis kitab ni, Syekh Khalif bin Abdul Rahman Asy-Syaikh, dia pakai riwayat, ma amaluka, apa amalan kamu. Sedangkan dalam riwayat yang lain, ada juga menyebut, wama ilmuka. Di sini disebut, wama amaluka. Wama ilmuka. Dalam riwayat disebut, apa ilmu kamu? Sudah dua riwayat. Satu, apa amalan kamu? Satu lagi, apa ilmu kamu? Maka dia jawab, fayaqul. Maka dia berkata, qara'tu kitab Allah. Aku baca kitab Allah. Fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayantahiru. Malaikat tadi cergah lagi kali. Dia cergah lagi. Tuan-tuan dan sekalian. Walaupun ruh orang yang beriman ni, ini satu ujian bagi dia. Sebab tu yang Nabi kata fitnah kubur ni, yang Nabi SAW minta jauh ni. Tuan-tuan, sebab satu test yang sangat-sangat menakutkan. Okey? Dia cekah sekali lagi. Dia tanya secara laju, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu dan apa nabimu? Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min. Inilah fitnah yang terakhir yang akan dibentangkan kepada orang beriman. Ini dia tanya sekali lagi. Fadzalika hina yaqul Allah azza wa jalla. Demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke 27. Yang mana ayat ni tuan-tuan dan puan-puan menceritakan secara jelas Ayat ini menceritakan secara jelas tentang apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap pada hayat kehidupan mereka di atas muka bumi. Apa kata-kata dan perkataan yang tetap? Al-qawlu tsabit itu apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata apa? Dia kata perkataan al-qawlu tsabit, kata-kata yang tetap itu merujuk kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kalimah tauhid, la ilaha illallah, itu kalimah tauhid. Ini kata-kata yang akan menetapkan manusia ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, fayaqul, maka Nabi bersabda, Rabbi, maka lelaki ruh tadi berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, wa dini Islam, agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin fis sama, maka ada suara daripada langit memanggil ataupun menyampuk daripada langit. An sadaqa 'abdi. Benarlah hamba-ku berkata sedemikian. Okey. Fa afrishuhu min al-jannah wa albisuhu min al-jannah. Dia dihamparkan dengan hamparan daripada syurga dan dipakaikan dengan pakaian daripada syurga. Waftahu lahu baban ila al-jannah, dibuka bagi dia, tersedia pintu syurga. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Maka dia ni disebut fayatihi min rawhiha, datang daripada haruman dia, haruman syurga dia dapat, dan juga wangian syurga, dan dibuka, diperluaskan baginya kuburnya sejauh mata memandang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bagi ruh dan jasad orang-orang yang beriman. Kita kuat ini yang lahat, tapi sebab alam dia lain. Sebab itu nanti kita akan tengok. Jadi pembahasan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni di dunia, badan adalah asal. Ruh, ruh adalah perkara kedua selepas badan, jasad. Tapi di alam akhirat, ruh adalah perkara asal, jasad adalah perkara keluar. Sebab tu dia alam dia berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kalau tanya ruh kita kat mana? Dah memang tak kat badan. Tapi macam mana kita boleh gambar ruh kita? Tak boleh. Macam mana bentuk dia pun kita tak tahu. Demikian suatu hari nanti bila lepas kita mati nanti, tuan-tuan dan puan-puan, jasad orang tengok secara zahir memang, memang jasad tu rosak dan sebagainya. Ha? Tapi ruh dia, orang tak ada nampak. Kita yang berada di alam kubur suatu hari nanti, kita akan tahu yang mana ruh kita itu adalah asal pada ketika itu. Jasad kita adalah perkara yang keluar. Sebab tu alamnya adalah dua alam yang berbeza. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian, waqala wa ya'tihi. Dan kemudian Nabi bersabda lagi, dan datang pada ketika itu, dan mendatanginya pada ketika itu, yumathilu lahu, yang mai serupa macam dia, rajulun, seorang lelaki, mai kepada si mati tadi yang beriman, hasanu wajh, muka dia cantik, hasanu thiya, pakaiannya cantik, tayyibur rih, baunya pun wangi, elok, sedap bau dia. Fayaqul, maka lelaki ini berkata, abshir billadhi yasurruka, abshir biridwan min Allah wa jannatin fiha na'im muqim, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Baik, laki ini kata yang ramai dalam bentuk rupa dia, cantik pakaian, cantik muka, wangi. Dia kata apa? Aku berikan khabar gembira kepada kamu, perkara-perkara yang menggembirakan kamu. Aku bagi khabar gembira kepada kamu, perkara-perkara yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan syurga padanya, nikmat-nikmat, dan kamu kekal di dalamnya. Dan hari itu, yakni hari akhirat, kamu masuk syurga kelak nanti ni, adalah hari yang kamu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak masuk syurga lagi, dia baru dapat nikmat di alam barzakh, bukan syurga lagi. Dia dijanjikan syurga Sebab itu dia dikembalikan untuk menanti tunggu ketibaan hari akhirat, hari dibangkitkan. Kemudian fayaqul, dia berkata, fayaqul wa anta fabasyaraka Allah bi khair man anta. Dan kamu juga, si mati ini kata dekat yang mai tadi, kamu juga Allah Subhanahu wa taala moga Allah berikan kabar gembira kepada kamu. Siapa kamu? Fawajhuka wal alwajhu yaji'u bil khair. Wajah kamu ni wajah yang datang dengan penuh kebaikan. Okey. Fayaqul, maka lelaki itu berkata kepada si mati tu, dia kata, ana amaluka salih. Akulah amalan kamu yang salih. Fa wallah ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Demi Allah, kata amalan, dia kata, tidaklah aku ketahui tentangmu melainkan engkau ni bersegera melakukan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, sangat lambat bila nak buat maksiat. Fajazakallahu khaira, moga Allah berikan kebaikan kepada kamu. Muka surat seterusnya. Habis. Thumma yuftahu lahu bab minal jannah wa babun minal nar. فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له أسكن. Kemudian dibuka baginya, ditunjuk ni yang dah mati ni tadi, dia dalam kubur, dia dalam barzakh, ditunjuk bagi dia pintu syurga, pintu neraka. Bila dibuka pintu neraka, ditunjuk bagi dia, ini tempat kamu kalau sekiranya kamu melakukan maksiat kepada Allah. Allah akan gantikan tempat kamu ini di dunia kepada tempat ini. Dan kemudian bila ditunjukkan kepada dia syurga, berkata si mati ini, dia kata, Rabbi ajil qiyam sa'ah. Wahai Tuhanku, cepat-cepatkanlah hari kiamat. Ha? Percepatkanlah hari kiamat. Ha? Sebab apa? Sebab dia kata, Rabbi ajil qiyam sa'ah, kaima arji'u ila ahli, supaya aku dapat balik kepada di keluarga aku dan aku dapat bertemu dengan keluarga aku, harta benda aku, okey, supaya aku dapat balik bertemu dengan mereka semua. Okey, fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, uskun, duduk tenang. Sebab apa? Sebab bila tengok keindahan syurga, dia tak sabar nak pergi, dia minta, boleh percepat tak hari kiamat? Tak. Tuhan kata, tunggu. Maka dia akan terus menanti tunggu sehingga tiba hari dibangkitkan manusia. Okey, clear? Talikum hai, talikum hiya rihlatu ar-ruhil mu'minah. Yang baru lepas kita cerita ni adalah berkaitan dengan ruh orang yang beriman. Haythu yuhituha Allah Azza wa Jal biri'ayatihi wa yaklibuha bi'inayatihi fadlan minhu wa ni'mah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, menceritakan kepada kita tentangnya, ya, yang penghabisan ruh orang yang beriman ini adalah pertolongan dari dan kebaikan daripada Allah dan nikmatnya. Kai tarji'u tilka ruh allati 'arafat rabbaha wa 'abadathu fi dunya ila rabbiha radiyatan mardiyah. Yang mana kembalinya ruh itu kepada Tuhannya, yang mana ruh itu mengenal Tuhan semasa orang yang mati itu, semasa hayat di kehidupan, kehidupannya di atas muka bumi, dia kenai Tuhannya, dia kenai Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah di atas muka bumi ini, dan dia kembali kepada Tuhan yang dia redai dan Tuhan redai. Okey, maknanya apa di sini? Tuan-tuan muslimin, dia nampak ni, ini kesimpulan daripada Syekh Khalid bin Abdul Rahman insya-Allah. Dia kata, di atas muka bumi ini, tuan-tuan, kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dalam erti kata berdasarkan apa yang diberitakan kepada kita dan kita beriman kepada. Dan di akhirat kelak, ruh kita ni mengenal apa yang kita imani. Jadi penceritaan tadi ni, apa yang kita kenal di atas muka bumi ini, di akhirat kelak kita akan kenal. Kalau kita tak kenal di atas muka bumi ini, di akhirat kelak ruh kita kenal tak? Ruh kita tak kenal. Tuan-tuan, kita akan tengok. Walaupun memang boleh hafal, pergi bagi kat mamat mana-mana tu, tepi jalan pun. Bukanlah tepi jalan, semua orang-orang yang kaki-kaki maksiat memang dia boleh hafal. Allah, senanglah soalan ni. Marah pun. Ya Allah, Allah tahu siap boleh bersorak. Apa itu siap? Soalan sport. Dia ingat lagu Pak Isa. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini bukan kira soalan sport dan sport. Ini kira sekiranya dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, maka dia dekat juga di akhirat. Dia jauh di dunia, maka dia lagi jauh di akhirat. Sehingga dia tidak mampu untuk menjawab soalan tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang Rasulnya, dia tidak kenal. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian dia kata di sini, walanatalabbath al-an 'inda rihlatin ukhra. Kita akan pergi selepas ini tentang rihlah yang lain pula. Tadi rihlah orang beriman, sonor, menggembirakan, dan ia merupakan harapan dan impian kita semua. Okey, tetapi rihlah yang seterusnya ini mufzi'ah. Okey, mukhifah, sangat menggerunkan dan sangat menakutkan. Ala wahiya rihlatur ruhil fajirah. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah satu rihlah ruh yang fajir, yang jahat, yang zalim. Okey, baik. Kita berhenti rehat. Boleh minit? Kita sambung.